kalau terfa'u darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci yaitu berwudu, kemudian dia segera mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, guna melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, kanat khutwatuhu ihda hadha khutu khati'ah, maka tiap-tiap langkahnya, langkah yang pertama akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah yang lainnya tarfa'u darajah, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang diberikan hanya kepada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi keutamaan itu kita dapatkan keutamaan-keutamaan yang lain selain melaksanakan kewajiban Allah berupa sholat berjamaah, namun kita tidak cukup sampai di situ saja. Kita bersabar sejenak untuk mengambil ilmu, untuk mengambil sedikit atau mendengarkan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Tentu ini adalah keutamaan yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam banyak hadisnya tentang keutamaan orang-orang yang seperti ini. Sabar, sabar di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah, sabar di dalam mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, tidak ada kerugian sama sekali di dalam mendengarkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di dalam hadis Uqbah, Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada para sahabat ketika mereka berkumpul sebagaimana kita berkumpul. Tak kala waktu itu para sahabat berkumpul, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, menawarkan. Rasulullah SAW berkata, ayuhibbu ahadukum ayya'tiya ila batahan au ila al-aqiq fayati minhu binaqatayn kumawain. Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dengarkan tawaran Nabi. Tawaran Nabi ini bisa berlaku untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Ayo, siapa di antara kalian yang senang, yang cinta, yang suka kalau dia pergi ke suatu tempat yang namanya batahan atau akik, tempat yang tidak terlalu jauh antara kota Mekah dan Madinah. Dia datang ke tempat tersebut, tapi datang sendiri ya, atau datang bersama temannya atau bersama-sama, yang penting syaratnya jangan suruh orang lain, kita sendiri yang berangkat. Siapa yang mau?" kata Nabi. "Untuk apa?" kata Nabi, "Datang ke tempat itu untuk mengambil dua ekor onta yang sangat gemuk." Ya, ambil onta itu. Diambil. Untuk apa diambil? Ya, diambil. Diambil untuk diambil oleh orang yang mau mendatanginya, mengambilnya. Kemudian Nabi pertegas lagi, min ghairi ithmin wala qat'ir rahim, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan silaturahmi. Dia ambil dua ekor onta itu tanpa merampok, tanpa merampas, tanpa menyakiti saudaranya, tanpa menipu, tanpa seterusnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya dia ambil onta itu, dua ekor itu yang gemuk itu, dia ambil gratis. Ayo, siapa yang mau, kata Nabi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia datang sendiri. Ya. Dua ekor onta ini. Satu ekor onta, harganya yang paling murahnya, itu 70 juta. Ya. Kalau yang mahal-mahalnya, ya bisa dapat satu mobil Xenia. Ya. Sekarang dua ekor. Diambil gratis. Kira-kira jawabannya apa jemaah? Jawabannya saya yakin. Bapak-bapak yang di sini, semuanya sama sepakat. Ibu-ibu yang di sini, semuanya sama sepakat. Sebagaimana kesepakatan para sahabat, pasti mau. Ya. Kalaupun ada yang tidak suka daging onta, ya diambil saja, harganya kan lumayan. Apalagi tidak terlalu jauh. Yang penting datang sendiri, pulangnya bisa dikendarai. Ya. Luar biasa. Jawabannya sama dengan jawaban kita, pasti sama. Para sahabat menjawab, kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Tentu kami semua senang, suka, mau ya Rasulullah. Ya. Ini cara membuka wawasan agar seorang itu cepat ya. Lihat ya, caranya Nabi dalam mengarahkan seseorang untuk menuju kepada suatu kebaikan yang lebih. Dengarkan lanjutan hadisnya. Dan ini poinnya yang lebih penting. Kata Nabi, ayat doa adakum ilal masjid. Kalau begitu kenapa kalian tidak bersegera datang ke masjid? Ya. Semuanya mau onta gratis. Ya. Semuanya mengaku suka kalau diberikan onta gratisan. Tapi kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Untuk apa? Kata Nabi, fayaqra ayatain min kitabillah. Fayaqra au ta'allam ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain. Kenapa tidak ada yang datang ke masjid? Kemudian membaca dua ayat saja. Dua ayat. Masa tidak ada yang mampu dua ayat? Ya. Pak Imam tadi bacanya lebih dari dua ayat. Mampu kita semua dengar. Dua ayat saja. Ya. Fayaqra ayatain min kitabillah. Dia baca dua ayat saja. Dalam riwayat yang lain, dia baca dua ayat atau dia pelajari dua ayat ini. Kita sekarang posisinya dalam mempelajari. Belajar ilmu. Ya. Dia baca dua ayat atau dia pelajari dua ayat ini. Kata Nabi apa? Khairul lahu min naqatain. Lebih baik baginya daripada mendapatkan dua onta gratisan. Luar biasa ilmu. Luar biasa ayat. Ya. Kemudian Nabi pertegas, wa thalatha khairun min thalath. Kalau tiga ayat lebih baik dari tiga onta. Wa arba khairun min arba. Empat ayat lebih baik daripada empat onta. Wa min adadihinna minal ibil. Dan sesuai dengan hitungan ayatnya, diperbandingkan dengan onta. Kalau baca 10 ayat, lebih baik daripada dia dapat 10 onta. Kalau baca 20 ayat, dia lebih baik daripada dia ambil 20 onta. Bagaimana kalau dia baca 1 juz? Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kalau tidak bisa 1-2 ayat, 1 ayat pun kebaikannya luar biasa. Pelajari satu ayat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca, bapak-bapak, siapa yang baca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan ini dikali lipatkan lagi menjadi 10 kali lipatnya. Satu huruf bagaimana ya? Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah katakan alif lam mim itu satu huruf. Ya. Walakin alifun harf, wa lam harf, wa mim harf. tapi Nabi mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau seorang membaca Al-Quran, membaca alif lam mim, tiga huruf, tiga dikali sepuluh, 30 pahala dia mendapatkannya. Tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya kalau dia membaca berkali-kali ayat, ya. Apalagi mempelajarinya, ya. Makanya wajar, wajar jika Nabi SAW mempertegas di hadis yang lainnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebaik-baik kalian. Kenapa? Menumpuknya ini pahalanya luar biasa. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar satu ayat, belajar dua ayat, jadi jangan rugi. Tidak ada kerugian sama sekali mendengarkan satu, dua, tiga ayat. Apalagi kadang dalam satu kali ceramah kita dengarkan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dari ayat-ayat. Bagaimana kita dapatkan keutamaannya? Belum lagi hadis yang kata Nabi SAW, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghahu kama sami'a. Allah akan membuat cerah seseorang. Di dunia dia cerah, berseri-seri wajahnya. Apalagi di akhirat, menjadi nadhara. Betul-betul bercahaya cahaya mukanya di akhirat. Siapa itu? Ya. Orang yang sami'a maqalati. Dia dengarkan sabda-sabdaku. Jangan bosan dengarkan sabda. Ya. Ada hadisnya begini, Pak. Hadis lagi. Ingat? Keutamaannya? Dia dengar sabda-sabdaku. Jangan bosan dengan hadis. Ya, hadisnya kan tidak sesuai dengan adat kita. Hati-hati, tidak ada keutamaan mengikuti adat. Yang ada mengikuti hadis, ya kan? Ya. Mengikuti hadis. Dia dengar hadisku, sabda-sabdaku, kata Nabi SAW. Ditambah lagi, apa? Faballaghahu kama sami'. Dia sampaikan ke orang lain seperti dia dengar. Hari ini kita bahas beberapa hadis yang kita dengar. Yang paling pentingnya khairukum, kalau tidak bisa hafal terjemahannya dihafal, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita dengar dapat keutamaan, lebih dapat lagi keutamaan, Pak. Kalau mau nambah keutamaannya, jangan ditunda-tunda, sampai ke rumah sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada saudara-saudara. Besok kalau ketemu tetangga, sampaikan. Ya. Luar biasa keutamaannya. Tidak ada kerugian duduk sejenak menunggu, ya. Andai kata duduk lama saja bertambah keutamaannya, apalagi duduknya cuma 15 sampai 20 menit. Bersamaan dengan ayat yang kita dengar sudah banyak. Hadis yang kita dengar sudah banyak. Ya. Kalau sudah tahu keutamaannya ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak cukup duduk hari ini, enggak cukup. Pasti besok, pasti lusa, pasti setelahnya masih mau cari-cari lagi. Di mana lagi ya ada akan disampaikan ayat-ayat? Di mana lagi ya akan disampaikan hadis-hadis? Di mana lagi ya akan dijelas-jelaskan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW? Pasti akan dicari. Kenapa? Merasa haus dengan ayat dan hadis Rasulullah SAW, dengan ilmu agama itu, merasa haus. Apalagi kalau tambah mendalami hadis, tambah semangat. Baca lagi satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan di dunianya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan dalam usahanya, kebaikan akhiratnya, yufaqqihu fid-din, maka Allah SWT akan pahamkan dia dalam masalah agama. Bagaimana bisa paham? Tuntut ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada juga yang bilang ini hadis, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya palsu. Yang benar ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ya, man aradad dunya fa'alayhi bil'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm, Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, hendaklah berilmu. Siapa yang mau akhirat, hendaklah berilmu. Siapa yang mau dua-duanya, hendaklah berilmu. Jadi jalan satu-satunya ilmu. Dan kita orang beriman, orang yang kokoh keimanannya, tujuan utama, tujuan paling pokok, tujuan paling penting, tujuan yang satu-satunya merupakan tujuan utama kita adalah satu, yaitu sorga. Kalau begitu, apa jalannya menuju sorga? Rasulullah jelaskan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya yakin hampir semuanya kita hafal. Ya. Rasulullah nyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan, dia cari ilmu, entah ke masjid ini, entah ke masjid ini, ya. Di masjid mana saja, tidak pandang dulu, tidak pandang tempatnya, tidak pandang siapa di dalamnya. Ya. Yang penting ilmu yang diajarkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga. Luar biasa keutamaan ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rugi sama sekali. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai-sampai kata para ulama, ya. Talabul ilmi khairum minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat-sholat sunnah, daripada amalan-amalan sunnah. Padahal amalan sunnah saja 2 rakaat sebelum fajar, kata Nabi SAW, khairum minat dunya wa fiha. Rak'atil fajr khairum minat dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana lagi dengan menuntut ilmu? Luar biasa keutamaannya. Apa itu menuntut ilmu? Ilmu itu Quran, Sunnah. Allah berfirman, dengarkan ayat kembali lagi ke yang tadi. Apa itu ilmu? Ilmu itu sabdanya Nabi. Kembali lagi kepada yang pertama tadi. Ya. Oleh sebab itulah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerugian sama sekali bagi orang-orang yang menyempatkan waktunya. Jangankan beberapa menit, satu hari saja, jika ada kesempatan, memang betul-betul satu hari ini ada kegiatan yang ada ilmu di situ, dia korbankan pekerjaannya, dia tinggalkan, dia akan rugi. Ya. Sama sekali tidak akan merugi. Ya. Jika dia mengetahui keutamaan ilmu, lihat, bayangkan, Nabi perumpamakan unta. 2 ayat 2 onta bandingannya. Kalau 4 ayat 4 onta lebih baik lagi, kata Nabi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itulah kami nasihatkan dalam pertemuan ini, ya, agar setiap orang itu, ya, di antara nasihat Nabi, ya. Jadi nasihat saya adalah nasihat Nabi. Ya. Di antara nasihat Nabi, ihris ala ma yang fa'uk. Ayo bersemangat. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bisa bermanfaat bagi engkau. Dan di antara yang manfaatnya paling besar untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, adalah mengambil manfaat dengan mempelajari Al-Quran. Nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama, bersemangat. Kalau sudah semangat mempelajari Al-Quran, jangan lupakan ini. Ini jangan lupakan ini. Yang kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tiap diri, pada tiap tiap jasad itu ada yang namanya gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik daging itu, maka baik seluruh anggota badan yang lainnya. Ini. Wa idza fasadat. Kalau rusak, fasadat jasadu kullu. Maka seluruhnya anggota badannya akan rusak. Amalannya rusak, akhlaknya rusak, keyakinannya rusak, imannya rusak, Islamnya rusak, seluruhnya rusak. Makanya perhatikan ini dalam, kalau kita sudah semangat, jangan lupa perhatikan ini. Apa itu? Kata Nabi, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, yang itu yang saya maksudkan, kata Nabi, adalah hati. Bagaimana penjagaan hati? Penjagaan hati dalam menuntut ayat-ayat tadi, dalam mendengarkan ayat-ayat, dalam mempelajari ayat-ayat, dalam menuntut ilmu, yaitu dengan menjaga ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada hadis khusus Nabi SAW bersabda tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu ini. Dengarkan baik-baik, perhatikan dan praktekkan dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari ilmu, mau pelajari satu ayat, mempelajari dua ayat, mempelajari tiga ayat, mempelajari satu hadis, mempelajari dua hadis, menuntut ilmu, yubtagha biha wajah Allah, harusnya dia harapkan wajah Allah, keridhaan Allah diharapkan harusnya. Tetapi apa? La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tetapi ternyata dia tuntut ilmu itu, dia belajar itu, tidak dia inginkan kecuali hanya ingin mendapatkan sebagian kecil dari masalah dunia. Masalah dunia ini bukan hanya harta ya. Masalah dunia ini mau dipuji, mau dilihat, mau dianggap pintar, mau dianggap ini, mau dianggap alim. Kata Rasulullah SAW mengancamnya, lam yajid raihatal jannah, dia sama sekali tidak akan pernah mencium baunya surga. Mencium saja, mencium aromanya saja tidak bisa, bagaimana mau memasukinya? Luar biasa mengerikannya. Kalau salah niat, hilang ikhlas, atau niat-niat salah yang lainnya. Satu hadis lagi tambah sebelum kita tutup ya, agar tambah mantap ini, perbaikan hati ini ya. Jangan sampai cuma ikut-ikut saja, semangat-semangat, sudah semangat tapi terlepas ini dari menuntut ilmu, terlepas ini keikhlasan ini. Nabi SAW bersabda, man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu, menuntut pelajaran satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, siapa yang menuntut ilmu, lihat niat yang salah diantaranya, liumari bihis sufaha, untuk membodohi orang-orang yang sudah bodoh. Wah, saya mau ke kota, saya mau ke negeri lain, supaya apa? Supaya kembali saya mau berceramah ke kampungku yang orang-orangnya bodoh, mau saya bodoh-bodohi sekalian. Satu, niat salah. Waliubahi bihil ulama, atau dia mau menyaingi orang pintar. Orang, para ulama dia mau saingi. Ada ustaz sudah mengajak kepada kebenaran, wah saya mau saingi dia. Saya keluar dulu belajar ala-ala, nanti saya ya, disaingi. Hanya niatnya mau menyaingi seseorang. Hati-hati, ini juga ngeri. Ya. Yang ketiga, ini juga banyak sekali. Hati-hati dengan penyakit-penyakit hati ini. Kenapa disebutkan Nabi? Supaya kita bersih tetap hati ini. Ya. Karena makna ikhlas adalah membersihkan hati dan membuang kotoran-kotorannya. Ini yang disebut Nabi dari kotoran-kotorannya ini. Yang ketiga, waliyasrifa wujuhan nasu'a ilaih, dan agar wajah-wajah manusia itu menengok, melirik kepadanya. Wih, mantap ini, luar biasa ceramahnya. Dia maunya pujian-pujian begini. Padahal dalam hadis lain nanti disebutkan, ya dalam waktu-waktu yang lain mungkin kita sampaikan, orang yang paling ngeri siksaannya itu, yaitu orang yang ini. Dia belajar ilmu supaya mau dilihat. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lumayan duduk sebentar sejenak sudah mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Ingat dua nasihat. Semangat, muncul semangat. Jangan lupa perbaiki hati. Kata para ulama, Sufyan al-Thawri, beliau berkata, al-ilmu la ya'dilu syai liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Tidak ada sesuatu yang bisa membandinginya bagi orang-orang yang baik niatnya, bukan orang-orang yang tidak baik niatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafahkan kita berada di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memperkuatkan ilmu kita, mewafahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keikhlasan di dalam hati-hati kita, tidak melirik kepada manusia, tidak melirik kepada perkara-perkara yang melalaikan dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.